Mitra bisnis Pemda Jakarta Barat membongkar bangunan sekolah setengah jadi dengan alasan tidak memiliki IMB. Rangka bangunan telah berdiri hingga lantai 2. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Barat mengaku sudah memberikan surat pemberitahuan dan peringatan sebelum melakukan pembongkaran. Sementara menurut pihak sekolah, surat perizinan masih dalam proses di kantor wali kota. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pemerhati UKM Andre Vincent Venas. Pak Andre, apa komentar Anda? Ya, kalau saya melihat ya memang titik awalnya adalah sebetulnya kan itu harus berangkat dari RTRW, apa tata ruang, tata wilayahnya satu daerah ya. Jadi blueprint pembangunan satu daerah itu harus dilihat. Nah, pada saat kita mau membangun sekolah, sekolah ini udah ada tua, sekolah tua mau direnovasi atau dibangun baru, memang wilayah itu pertama-tama diperuntukkan untuk sekolah atau untuk industri atau untuk apa, atau untuk perumahan. Jadi peruntukannya itu memang sudah ada, itu kan awal-awalnya. Nah memang kalau dari awalnya sekolah dan mau dibangun sekolah lagi, sebetulnya kan ya itu oke-oke aja gitu dari sisi tata ruang, tata wilayahnya. Nah sekarang tinggal masalahnya teknis pembangunan atau eksekusi pembangunannya gitu. Nah, kita sendiri juga tahu sama tahu bahwa proses perizinan di Republik Tercinta ini kan seringkali harus melewati jalur-jalur yang ajaib, begitu tanda kutip gitu ya. Surat perizinan dikatakan masih dalam proses. Sebetulnya para aparat negara ini juga bisa melihat kan dari blueprintnya apakah memang wilayah itu memang untuk sekolah gitu. Dan fisiknya kan bisa memang kelihatan di situ bahwa bangunan ini bukan untuk bangunan yang diperuntukkan yang lain gitu. Dan memang akhirnya policy itu ya memang kebijakan, dan kebijakan itu titik tolaknya adalah kebijaksanaan begitu. Dan apa itu ada keputusan-keputusan yang mesti diambil dari para pemimpinnya. Jadi ya saya lihat sih kelihatannya pembongkaran-pembongkaran seperti begini karena ada sementara pihak ya, oknum-oknum yang tidak terpuaskan. Peringatan untuk menghentikan pembangunan dikatakan sudah dilakukan. Sebetulnya kan ada perwakilan dari misalnya pemerintah itu memberikan peringatan-peringatan. Dan seharusnya kan juga diundang ada pembicaraan-pembicaraan. Memang kedua belah pihak itu harus saling menghargai kalau saya melihatnya. Pihak pembangun pihak dalam hal ini pihak sekolah juga memang harus cukup rendah hati untuk bisa menemui dan berbicara begitu. Tidak ada yang bisa tidak diselesaikan. Kalau ada Malik bilang kan semua bisa diatur katanya. Ya kalau memang tujuannya baik ya pihak sekolah juga harus bisa menemui pemerintahnya. Dan ada banyak lembaga-lembaga bisa memperantarai lah begitu ya. Dia bisa ngomong dengan pihak-pihak macam-macam yang bisa memfasilitasi kepentingan-kepentingan ini. Karena memang bangunan itu secara fisik sudah dibangun begitu. Dan saya kira sih semuanya kan punya kepentingan yang baik atau punya tujuan yang baik begitu ya. Dan saya kira tidak ada yang tidak bisa dibicarakan sih. Harus bisa dibicarakan kalau memang tujuannya baik begitu. Demikian Andre Vincent Venas. Saya Dinda Natasha.